Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan macam-macam ibadah. Baik, sebelum kita lanjutkan pada usul yang berikutnya dari salah satu usul, kita murajaah dulu. Baik. Wa dalilul inabah. Man ya'rif dalilul inabah? Mana santri? Santri idab. Mana santri idab? Anda tahu, anda kenal mana yang idab, mana yang tahfiz. Antum. Wa anibu wa aslimu lahu ahsan barakallahu fi. Wa dalilul inabah qawlu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Baik. Wa dalilul isti'anah. Dalilul isti'anah anta yakin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadith ya kenapa itu mah gampang. Mungkin hadis man antum idza sta'anta fasta'in billah. Idza sta'anta fasta'in billah. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Idza sta'anta fasta'illah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa dalil isti'adzah. Siapa di samping antum? Antum. Dalil isti'adzah. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ahsan. Barakallahu fikum. Wa dalil istighatsah. Siapa ini? Namanya? Tawaddal. Ini. Antum. Dalil istighatsah. Ah, ini juga sampingnya Abdul Wahab. Apa? Iz tastagithuna fastajaba lakum. Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Apa? Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Baik. Wa dalilu al-zabih. Ah, sampai antum. Tafadhal. Li rabbil alamin la syarika lah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa min as-sunnah. Antum ya akhi. Antum. Siapa namanya? Ya antum. Fadal. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Wa min as-sunnah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilun nadhr. Man? Wa dalilun nadhr. Man? Wa yakhafuna. Baik, ahsan. Yuhuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yuhuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik. Tawasil insyaAllah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-aslu tsani. Landasan yang kedua. Atau pokok yang kedua dari salah satu usul, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, yaitu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Wahuwa al-istislamu lillahi bil tauhid, agama Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan tauhid. والانقياد له بالطاعة dan patuh kepadanya dengan ketaatan. والبراءة من الشرك dan berlepas diri dari kesyirikan. وأهله dan pengikut atau pelaku kesyirikan tersebut. Baik, ini makna dinil Islam. Jadi kita sudah masuk pada pokok yang kedua, landasan utama dari tiga landasan yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang akan ditanyakan di kubur kelak. Siapa saja yang masuk ke dalam kubur setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya, maka dia akan ditanya tentang tiga perkara. Tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ini adalah perkara yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur. Ketika pertama sekali seorang meninggalkan kehidupan dunia ini dan masuk dalam kehidupan akhirat, maka dia akan ditanyakan tentang agamanya. Jadi penting sekali kita mempelajari, mengenal dan mengetahui apa itu Islam. Ulama kita menjelaskan al-Islam itu ada dua makna. Makna yang umum dan makna yang khusus. Al-Islam di makna al-am dan al-khas. Adapun yang dimaksud dengan Islam dengan makna yang umum adalah at-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla bima syara'a. At-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bima syara'a, dengan ibadah yang Allah syariatkan. Ini makna Islam secara umum. Jadi mencakup dua hal. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Yang kedua, ibadah tersebut harus dengan cara seperti yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bukan sesuai dengan cara yang kita buat-buat sendiri atau dibuat oleh manusia, tetapi dengan syariat, dengan tata cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Islam secara umum. Maka mencakup makna ini, seluruh para nabi dan umatnya sampai hari kiamat, siapa saja dari kalangan manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang muslim. mencakup Nabi Adam alaihi salam dan anak cucunya yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salam dan yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam, tidak menentang dakwah beliau. Demikian pula para nabi dan pengikut-pengikutnya dengan baik. Yani pengikutnya yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi tersebut. Jadi pengikut Nabi Musa alaihi salam, demikian pula Nabi Isa alaihi salam adalah muslimin apabila mereka beribadah kepada Allah dan beribadah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh para nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang muslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Demikian pula keturunan kami umat Islam, umat yang Islam kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-128. Baik. Ini makna Islam secara umum. Mencakup seluruh nabi dan seluruh pengikutnya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Adapun makna Islam secara khusus, huwa dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makna Islam secara khusus huwa dinul ladzi, adalah agama yang jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, datang dengannya atau diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini makna Islam secara khusus. Iya. Makna Islam secara umum mencakup makna khusus. Tetapi makna Islam secara khusus tidak mencakup seluruh makna khusus, seluruh makna umumnya. Baik, makna Islam secara umum sudah mencakup makna khusus, tetapi makna Islam secara khusus tidak mencakup seluruh makna Islam secara umum. Iya. Jadi Islam dengan maknanya yang khusus adalah agama yang diutus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menghapus seluruh agama sebelumnya, seluruh syariat sebelumnya. Oleh karena itu, semua pengikut nabi-nabi terdahulu mereka harus beriman dan harus masuk kepada Islam yang khusus. Abdullah, sini. Sini. Jangan rumah ya. Jadi umat-umat terdahulu yang beriman kepada para nabi terdahulu, apabila mereka tidak masuk kepada Islam yang khusus ini, yakni tidak mengikuti agama yang diutus bersama Rasulullah SAW, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai kaum muslimin. Tadinya mereka muslim. Setelah Nabi SAW diutus, mereka tidak mau beriman tidak mau masuk Islam dengan Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi kafir. Mereka menjadi kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari setiap nabi. Dari setiap nabi dan rasul yang pernah diutus, telah Allah ambil perjanjian. Apabila kalian masih hidup lalu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian harus beriman kepadanya. Demikian pula seluruh nabi dan rasul telah mengajarkan kepada umatnya. Akan datang seorang nabi, apabila dia datang, kalian harus mengikutinya. Ini pesan Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi, dan pesan Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Nasrani. Tetapi karena mereka telah mengubah agama mereka, mereka telah merubah-rubah kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga ayat-ayat itu hilang. Ayat-ayat perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk masuk Islam, mereka rubah, mereka hilangkan. Dan kemudian mereka tahu, tetapi karena dengki, karena iri hati, nabi terakhir yang diutus bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab yang ketika itu sangat terbelakang, maka mereka tidak mau beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hasad, karena dengki. Ini bentuk kesombongan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah, sebagian mereka yang jujur dalam keimanannya dan masih mengikuti agama seperti yang diajarkan para nabi yang diutus kepada mereka, mereka kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga terkenal sejumlah nama yang asalnya adalah pendeta Yahudi, seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Demikian pula seorang sahabat Nasrani yang beragama Kristen yang bernama Abi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala anhu. Ini orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agama Islam inilah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang khusus ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah telah menetapkan, Allah tidak akan menerima agama selain ini, selain Islam dengan maknanya yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia jadikan sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan agama Islam inilah satu-satunya agama yang Allah sempurnakan. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan dari sisi manapun juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Pada hari ini, pada hari Arafah, pada Haji Wada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, yakni dengan agama tersebut, dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian." Ini maksudnya adalah Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak ada peluang lagi untuk dibolehkannya mengambil agama selain Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya ini agama yang diridhai Allah. Allah tidak menerima agama selainnya, dan hanya inilah satu-satunya agama yang Allah sempurnakan. Oleh karena itu kita dapat dalam ajaran Islam, semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu ada. Tidak seperti agama-agama yang lainnya. Semua ada diatur dalam Islam. Baik masalah yang berhubungan langsung dengan agama, dengan kehidupan akhirat, maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalat. Apakah itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah pemerintahan, semua diatur di dalam Islam. Semua ada. Tidak ada satupun bagian dalam kehidupan manusia yang luput dari aturan Islam. Tidak ada. Semuanya ada. Semuanya sempurna. Oleh karena itu, dituntut dari kita untuk mempelajari Islam. Untuk mengetahui bagaimana aturan Islam dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam semua aspek kehidupan, tidak boleh ada satupun yang lepas dari ajaran Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini, sehingga semua yang kita butuhkan sudah ada dalam agama ini. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebid'ahan itu sangat tercela. Sebab Allah telah mengabarkan agama ini telah sempurna. Apa yang kita butuhkan seluruhnya telah ada dalam agama ini. Maka orang yang berbuat bid'ah, menambah sesuatu dalam agama dan menganggap itu suatu kebaikan, kebaikan yang tidak diajarkan dalam agama, maka itu tuduhan. Tuduhan kepada Allah, tuduhan kepada Rasulnya, dan tuduhan kepada Al-Quran. Tuduhan kepada Allah telah berdusta kalau begitu. Sebab Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran agama ini telah sempurna. Artinya seluruh kebaikan telah ada dalam Al-Quranul Karim. Telah ada dalam agama ini. Sehingga kalau seorang menambah kebaikan yang baru, yang tidak ada dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mengatakan, dia menuduh, seakan-akan dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala belum menyempurnakan agama ini. Demikian pula, perbuatan itu adalah tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami oleh para ulama. Seperti kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia katakan ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang sesat, maka berarti dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Berkhianat terhadap tugas kerasulan. Apa tugas kerasulan beliau? Menyampaikan semua kebaikan. Jadi semua kebaikan sudah ada. Lalu tiba-tiba ada yang lancang mengatakan ini ada kebaikan yang lain yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan. Seperti dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dalam riwayat At-Tabrani, kata beliau, "Tarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'ir yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Ini sebagai kata kiasan, kata kinayah untuk menunjukkan kesempurnaan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk apa menambah-nambah yang baru? Untuk apa memperberat agama dengan menambah-nambah sesuatu yang bukan dari ajaran Islam? Yang sudah ada saja kita tidak akan mampu mengamalkan semuanya. Ngapain ditambah yang baru? Memberat-beratkan diri. Padahal yang sudah ada dalam ajaran Islam belum mampu kita amalkan semuanya. Maka orang yang berbuat kebid'ahan lalu dia katakan bid'ahnya bid'ah yang baik, seakan-akan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ma baqiya syai'un yuqarribu min al-jannah wa yuba'idu min an-nar illa wa qad bayyana lakum." Tidak tersisa satu pun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya telah jelas. Kenapa harus ditambah? Demikian pula orang yang berbuat bid'ah tuduhan kepada Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'an telah menyampaikan agama yang sudah sempurna. Kenapa harus ditambah dengan kebaikan yang lain selain yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini sisi kenapa bid'ah itu dikatakan lebih buruk daripada maksiat. Sebab kebid'ahan itu langsung menghancurkan sendi-sendi akidah. Kebid'ahan itu langsung berhadapan dengan pokok-pokok akidah dalam Islam. Andaikan seorang mengingkari agama Islam itu sempurna, seorang mengingkari agama Islam sempurna, seluruh ulama sepakat dia kafir. Seluruh ulama sepakat dia kafir. Sebab itu pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran terhadap Rasulnya, dan pendustaan terhadap Al-Quranul Karim. Baik. Sebagaimana Islam tidak boleh ditambah-tambah, demikian pula Islam tidak boleh dikurang-kurangi. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, yaitu dalil Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, ini Islam yang harus kita ketahui. Islam yang berdasarkan dalil, bukan dengan taklid. Bukan berasal dari mimpi-mimpi, bukan dari bisikan-bisikan, bukan pula dari wangsit, dari ilham, atau dari hasil berpapa, atau dari hasil semedi dan sebagainya. Tetapi Islam berdasarkan Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang mengambil Islam selain dari dua sumber ini, maka dia sesat. Ini pasti. Dia sesat. Apabila seorang mengambil suatu ajaran yang dia amalkan dari dua sumber ini, maka dia sesat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu artinya siapa yang tidak berpegang teguh, tidak mengambil agamanya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia tersesat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah atau mengamalkannya tidak sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia juga sesat. Dia juga sesat. Nabi SAW telah mengabarkan, وَتَطَفَّرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Kata Nabi SAW, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu satu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini tidak boleh kita pahami dengan pemahaman sendiri, dengan pemahaman masing-masing, dengan pemahaman tokoh-tokoh tertentu, dengan pemahaman kelompok-kelompok tertentu, tidak boleh. Al-Quran dan Al-Sunnah yang benar adalah mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Inilah bedanya Salafiyun manhajus salaf dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Salafi, kalau mengikuti manhaj salaf, harus memahami Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, mereka memahami Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dan perlu diingatkan, ada salah pemahaman sebagian orang yang dulu sebenarnya mereka berjasa di dalam menyebarkan hadis di Indonesia ini. Dan mereka telah, pendiri mereka dulu telah menerjemahkan kitab Bulughul Maram. Ini subhanallah, jasa yang luar biasa. Hanya saja pada perkembangannya, kelompok ini banyak penyimpangan. Karena masuk pemikiran-pemikiran asing. Pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh pendiri mereka. Sehingga mereka memahami seakan-akan mengikuti manhaj Ahlus Sunnah, mengikuti manhaj Salaf adalah sumber Islam yang ketiga. Ini kebodohan. Ini kebodohan dan kesombongan. Karena tidak mau merujuk kepada para ulama. Merasa mereka sudah bisa membaca Al-Quran sendiri, bisa membaca tafsir sendiri, bisa membuka kutubus sittah. Lalu mereka seakan-akan sudah lebih pintar dari para ulama. Ini bentuk kesombongan dan kebodohan mereka. Sehingga mereka mengatakan, kalau begitu ini aliran baru, aliran sesat. Karena ada sudah ada sumber yang ketiga, yaitu manhaj salaf, mengikuti jalan para sahabat. Padahal hakikatnya mengikuti jalan para sahabat, mengikuti jalan Ahlus Sunnah, mengikuti jalan salafi adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah itu sendiri. Sejumlah ayat Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, baik yang tegas maupun berupa isyarat, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kaum muhajirin dan ansar, orang-orang yang pertama masuk Islam dan pengikut-pengikut mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah telah meridhoi para sahabat, meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah mereka, meridhoi akhlak mereka, meridhoi agama mereka. Maka siapa yang menginginkan keridhaan Allah, maka dia harus mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, siapa yang tidak mau mengikuti dan memahami Islam ini sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka dia tersesat dan Allah biarkan dia sesat dan dia akan dikembalikan ke neraka jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at matira." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan tegas mengatakan, jalan orang-orang yang beriman itu, orang-orang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah para sahabat. Sebab ayat ini diturun pada masa sahabat, maka orang-orang yang beriman itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah para sahabat. Adapun orang-orang beriman setelahnya, mereka dianggap beriman kalau mengikuti jalan orang-orang beriman yang pertama. Dan Allah mengancam, siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman itu, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini jelas dari Al-Quran, perintah untuk mengikuti manhaj salaf, untuk mengikuti jalan salaf, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini bukan mazhab yang baru, bukan pendapat yang ketiga, bukan sumber Islam yang ketiga, tidak. Hakikatnya perintah mengikuti sahabat ada dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, hadis yang kita sebutkan tadi, hadis al-Iftirah. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, semuanya sesat illa wahidah, kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Demikian pula diisyaratkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya. Siapa itu? Murid-murid mereka, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu murid-murid tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi. Tiga generasi yang dikatakan Nabi SAW sebagai generasi terbaik. Sebagai generasi terbaik. Ini bukan sekedar pengabaran, tetapi isyarat dan perintah untuk mencontoh dan mengikuti generasi tersebut. Sehingga kalau kita dapati ada pemahaman kita yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat, buang. Buang pemahaman tersebut. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau sahabat sudah sepakat, sahabat sudah ijma', itu sudah pasti benar. Itu sudah pasti benar. Walaupun kita tidak dapatkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah dalil yang tegas tentang itu, tapi kalau sahabat seluruhnya sudah sepakat, pasti benar. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalal. Sesungguhnya umatku tidak, Allah tidak akan mempersatukan umatku seluruhnya di atas kesesatan. Mesti ada yang sesat dan ada yang sesat berada di atas kebenaran. Tidak semuanya sesat. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu kata beliau, kalau sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, misalkan sebagian berpendapat A, sebagian berpendapat B, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, kebenaran itu sudah pasti ada pada salah satu dari keduanya. Maka jangan engkau buat pendapat yang ketiga. Jangan engkau buat pendapat yang ketiga. Pendapat yang ganjil. Ya. Jadi ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW. Lalu dari dua pendapat sahabat tadi, kita ikuti. Mana yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Islam yang kita maksudkan di sini adalah Islam yang berdasarkan dari Al-Quran wa sunnah dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.